yang kucinta. Ada lagu, tak susah menghafalnya. Apalagi Anda senang menyanyi. Nada-nadanya terasa indah. Tapi apalah artinya sebuah lagu jika tak ada rasa di sana? Ya, tanah airku yang kucinta, tanah air beta. Di sana beta dilahirkan. Akhirnya hanya menjadi catatan sejarah emosional. Menyanyikannya dengan menangis, tapi tak punya cinta dan tak merasa gelisah ketika negara tercabik, dikhianati oleh para koruptor yang hanya ingin memperkaya dirinya, menyengsarakan saudara sebangsa setanah air yang seharusnya berhak menikmati berkah dari uang yang sudah disatroni dikorupsi oleh mereka yang tak pernah bertanggung jawab dan punya rasa. Tanah air yang kita cinta tak perlu berbuka baju lalu menunjukkan dada dan kata aku siap terluka. Ada cara sederhana yang harus bisa kita lakukan tiap hari. Jagalah negara yang kita cintai dengan perilaku baik sebagai warga. Penuhi tiap apa yang menjadi kewajiban diri. Bukan hanya supaya Anda tak ditangkap, tapi karena mencintai negeri yang terkasih. Perhatikan hukum. Nikmati apa yang menjadi hak Anda. Tapi jangan mengambil hak sesama sebangsa. Karena itu pertanda Anda tak mengerti cinta tanah air. Cinta tanah air begitu sederhananya. Seperti Anda, orang tua waras, mencintai anak sendiri. Cintailah negeri tercinta. Mari kita semua belajar cinta padanya, berjuang untuknya, mengabdi baginya. Bersama saya, Bigman Sirait.